Mitra Bisnis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN, tahun ini mencapai 370 triliun, sudah tergolong besar, namun pengelolaannya yang belum sepenuhnya efektif. Kita ketahui, tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan BPK juga menemukan kejanggalan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 24 triliun. Dan saat ini Kementerian Pendidikan mengajukan anggaran 5 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan kuliah bagi siswa tidak mampu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Managing Director Putra Sampurna Foundation, Neni Sumawinata. Bu Neni, apa komentar Anda soal pengelolaan anggaran pendidikan ini? Kalau lihat dari angka yang tertulis di media kan kelihatannya besar ya. Jadi ini kembali lagi, bagaimana ini diperuntukannya untuk program yang kita inginkan. Masalahnya gini mungkin ya, ini nggak dikelola, satu ya, mismanagement mungkin dari dana yang ada. Tapi kembali lagi, perlu kita tekankan juga apa sih yang ingin kita capai ya dengan budget ini. Kita semua ingin menginginkan pendidikan kualitasnya tuh ditingkatkan. Paling tidak lulusan kita tuh mas harus bisa bersaing sama negara tetangga. Bentar lagi kan kita mau ASTA. Sementara kompetensi dari kita punya sarjana yang lulus aja jauh di bawah dari tetangga. Jadi harusnya program-programnya itu betul-betul kita melaksanakan program yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas ini. Nah, jadi kembali lagi, ini mungkin kembali ke manusianya ya mas ya. Balik lagi, pemahaman kita, mereka decision maker untuk pendidikan ini, paham pemahaman mereka terhadap pendidikan yang diperlukan, apa mereka paham. Nah, saya sebagai contoh gini, banyak misalnya pengelola yang untuk mempercepat proses ingin bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah-sekolah asing untuk mempercepat proses agar kita standarnya sesuai dengan standar internasional. Tapi kan di kita kan banyak sekali peraturan-peraturan yang agak sedikit mempersulit atau prosesnya menjadi lama. Sementara kita ini tidak ada waktu. Jadi sayang gitu mas, balik lagi. Dana sudah cukup besar. Hanya bagaimana program-program yang kita gulirkan untuk meningkatkan kualitas ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Untuk itu kita memang memerlukan tim decision maker yang paham betul terhadap program-program ini. Apa sih yang diperlukan Indonesia. Karena kalau kita bicara, banyak selalu mengatakan, aduh di Indonesia pendidikannya rendah. Ya. Loh kenapa? Jadi apa yang harus kita lakukan agar ini bisa ditingkatkan? Karena kalau kita ngelihat dari pengalaman kami aja ya mas ya, anak-anak Indonesia kalau diberikan kesempatan mereka bisa bersaing dan bisa cepat meningkatkan diri. Tapi kendaraannya yang tersedia harus memadai gitu loh. Apa bu program-program yang paling diperlukan Indonesia saat ini? Ya mungkin transformasi polisi-polisi pendidikan ya mas ya. Contoh ya kalau saya suka baca, ada yang mengatakan jangan diajarin bahasa Inggris karena nanti bahasa Inggris kita jadi nasionalis, nggak nasionalis. Rasanya nggak hanya karena belajar bahasa ya kita jadi sampai lupa jiwa nasionalisme kita. Kayaknya itu bukankah itu tuh lebih ke budi pekerti dari kita kecil sampai besar ya, tata krama, tata cara. Itulah yang membangun nasionalisme. Nggak semata-mata hanya karena diajarin sekolah bahasa Inggris. Akhirnya misalnya sekolah akhirnya nggak ngajarin bahasa Inggris, bukannya kita jadi mundur ya. Kalau kita mengatakan kita akan memasuki pasar global, bagaimana kita bisa bernegosiasi, bahasa aja kita nggak master bahasanya gitu. Jadi jangan hal-hal yang kecil itu yang dijadikan seolah-olah itu yang jadi kendala, yang dikaitkan dengan nasionalisme. It has nothing to do with that. Ini sebagai contoh saya sendiri. Saya cinta sama Indonesia, dari kecil sampai gede sekolah di luar, tapi bukan berarti saya nggak cinta Indonesia. Jadi bukan karena bahasa, tapi harus lebih dalam lagi. Sebagai contoh mas tahu, budi pekerti nggak ada. Seni suara yang dulu ada di sekolah, apa ada sekarang? Nggak juga. Di mana kita mau bilang, wah bagaimana kita mengingatkan lagi anak-anak Indonesia akan lagu-lagunya yang dulu dibuat bukasur atau busur. Kendaraannya mana? Nggak ada di sekolah. Jadi di mana? Nah, jadi hal-hal ini yang memang mungkin pendidikan kita tuh harus dievaluasi secara total. Karena kalau kita lihat dari zaman dulu, nggak banyak yang berubah ya. Sementara pendidikan di dunia barat pun mengalami banyak evolusi. Kita malah lebih banyak ribut di polisinya. Oh ini menyalahi aturan, ini menyalahi aturan itu. Yang nggak dilihat tuh outputnya seperti apa. Demikian Managing Director Putra Sampurna Foundation, Neni Sumawinata. Saya Wendy Lim.